petang meliputi cahyane. Hey, hari wes ngenteni kapangku omong siro pepujan hatiku. Esemu tansah lami lelewane milangeni nimas ridu nala rasa tresno sun gonta saiki wis bisa gotro kang ada.